Seso bayang bayang adi amanari di paluku amato nangko mambue entenai ta seso makan denai tak lama lalo aco ta singka antah pabilo lare denai mananti adi antara ya dalam mimpi nyato antah pabilo lare denai mananti seso bayang bayang adi amanari di paluku amato nangko mambue entenai ta seso makan denai tak lama lalo aco ta singka nyato antah pabilo lare denai mananti adi antara ya dalam mimpi nyato antah pabilo lare denai mananti nanti.